بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Kembali kita membaca kitab Al-Mustafad ala Lum'atil I'tiqad karya Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fusayyir hafizahullah ta'ala dan risalah Lum'atil I'tiqad karya Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala halaman 44 kita masih membaca penjelasan Syekh Abdullah Al-Fusayyir boleh mengatakan wa muraduhu subhanahu nau'ani Murad di sini maksudnya adalah hasil dari iradah Allah. Hasil dari apa yang Allah kehendaki jadilah murad. Maka kalau kita terjemahkan murad ini maksudnya ketetapan Allah. Ketetapan Allah secara umum ini tidak memandang apakah itu kauniyah ataukah itu syariah. Ketetapan Allah secara umum ada dua macam, yaitu muradun yuhibbuhu yuhibbuhu Allahu wa yardahu wa yumdahu fa'iluhu. Yaitu ketetapan yang Allah cintai dan Allah ridai dan Allah puji pelakunya. Fa muwafaqatuhu fi hadzal muradi hiya ainu mahabbatihi wa muwalatihi. Maka menaati dan melakukan ketetapan yang Allah tetapkan tersebut itulah inti, itulah bentuk cinta kepada Allah dan bentuk loyal kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Allah menetapkan wajibnya sholat. Allah menetapkan wajibnya puasa Ramadan. Allah menetapkan wajibnya menutup aurat. Allah perintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua dan seterusnya. Ini ketetapan Allah. Ini murad Allah. Nah, sikap yang benar adalah menaati semua itu. Melakukan semua itu dan ketika seseorang menaati semua itu, itulah bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Alba yang kedua, muradun yubghiduhu wa yakrahuhu wa yamkutu fa'ilahu. Yaitu ketetapan Allah yang Allah murkai, Allah benci dan Allah murka kepada pelakunya. Fa muwafaqatuhu allati yuhibbuha wa yardaha. Maka sikap yang tepat terhadap ketetapan ini yang Allah cintai, sikap yang Allah cintai dan Allah ridai adalah hiya tarku dzalikal muradi, meninggalkan ketetapan tersebut. Contohnya adanya maksiat, adanya orang minum khamar. Adanya orang minum khamar ini ketetapan Allah, terjadinya hal itu ketetapan Allah. Namun sikap yang benar kita jauhi orang tersebut, jangan ikut dengan orang tersebut. Contoh yang paling mudah juga seperti ketika seseorang diberi kemampuan untuk melukis, menggambar. Adanya kemampuan untuk melukis, menggambar itu dari Allah. Allah yang tetapkan orang ini punya kemampuan melukis dan menggambar. Bukan berarti dengan dia punya kemampuan melukis dan menggambar sehingga dia lalu menggambar makhluk bernyawa. Padahal menggambar makhluk bernyawa itu dilarang. Allah tidak sukai, Allah benci. Maka sikap yang tepat dalam menggunakan kemampuan bakat ya, untuk menggambar dan melukis, sikap yang Allah ridai adalah meninggalkan menggambar makhluk bernyawa. Ini sikap yang tepat dalam menghadapi ketetapan-ketetapan Allah yang Allah tetapkan, yang tidak Allah sukai, yang Allah benci. Mungkin ada pertanyaan, kenapa kalau Allah tidak sukai, kalau Allah benci, kok Allah tetapkan? Maka jawabannya, karena sebuah hikmah yang besar. Allah tetapkan adanya setan, adanya maksiat, adanya babi, adanya khamar. Itu semua Allah benci, Allah tidak sukai. Namun Allah tetapkan itu ada, itu terjadi untuk sebuah hikmah yang besar. Karena ada maksiat, karena ada setan, maka orang bisa bermujahadah, bisa berupaya bersungguh-sungguh meninggalkan. Ketika meninggalkan maksiat, meninggalkan godaan setan, dia dapat pahala. Hikmahnya dia dapat pahala. Ketika ada khamar, ketika ada babi, orang bisa bermujahadah, berusaha meninggalkannya. Sehingga dia dapat pahala ketika meninggalkan itu semua. Hikmahnya dapat pahala. Dan hikmah-hikmah yang lain. Nah, jadi, Kalau kita paham penjelasan ini, maka tidak ada lagi pertanyaan kenapa kok Allah ciptakan babi tapi kita nggak boleh makan. Ya. Dan juga tidak ada lagi perkataan, ayo kita makan daging babi saja. Bukankah daging babi ini ciptaan Allah? Ya. Allah ciptakan kok, kenapa kita nggak boleh makan? Nah ini pertanyaan karena nggak paham ya, masalah ini. Kemudian furuqun bainal iradataini al-kauniyati wa syar'iyyati. Perbedaan di antara jenis dua jenis iradah yaitu iradah kauniyah dan iradah syar'iyyah. Di sini Syekh membawakan 5 perbedaan ya, agar kita lebih jelas perbedaan di antara keduanya. Yang pertama, al-alif annal iradata al-kauniyata al-qadariyata takhtassu bil umuril kauniyati. Iradah kauniyah atau iradah qadariyah ini khusus dalam masalah kauniyah, masalah kejadian-kejadian di alam semesta, baik di langit, di bumi maupun di antara keduanya. Wad-diniyata asy-syar'iyyata, sedangkan iradah diniyah atau iradah syar'iyyah takhtassu bil umur syar'iyyati. Ini khusus dalam masalah-masalah syar'i, masalah halal haram, masalah wajib, mubah, makruh. Ini masalah syar'iyah. Yang kedua, alba annal iradata al-kauniyata qad yakunu al-muradu biha mahbuban lillahi ta'ala. Iradah kauniyah qad yakunu al-murad, ketetapan yang Allah tetapkan dalam iradah kauniyah terkadang Allah cintai. Ya, seperti adanya orang yang sholat, Allah cintai. Adanya orang bersedekah, Allah cintai. Adanya orang menikah, Allah cintai, Allah sukai. Adanya orang berbakti kepada orang tua, Allah sukai. Adanya orang masuk Islam, Allah sukai. Waqad la yakunu mahbuban lahu, dan terkadang tidak Allah cintai. Adanya orang maksiat, ada orang murtad, ada orang kufur, ada orang minum khamr, tidak Allah cintai. Namun Allah tetapkan itu terjadi secara kauniyah. Wa amma syar'iyyatu, adapun irada syar'iyyah, fala budda an yakuna al-muradu biha mahbuban. Maka yang diinginkan Allah secara syar'iyyah itu pasti mahbuban, pasti Allah cintai. Allah inginkan orang salat, maka Allah cinta ya, kepada salat, Allah cinta kepada orang yang salat. Allah inginkan orang itu berbakti kepada orang tua secara iradah syar'iyyah, maka Allah cinta kalau ada orang berbakti kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, al-jim annal iradata al-kauniyata la budda min wuqu'il muradi biha. Iradah kauniyah itu pasti terjadi. Ya, ingat saya katakan iradah kauniyah itu terkait dengan terjadi tidaknya sesuatu. Ya, iradah kauniyah terkait dengan Allah inginkan itu terjadi ataukah Allah inginkan itu tidak terjadi. Masalah itu saja. Wa syar'iyata, sedangkan iradah syar'iyah qad yaqa'ul muradu wa qad la yaqa'u. Terkadang terjadi, terkadang tidak terjadi. Allah inginkan orang untuk sholat secara iradah syar'iyah. Namun faktanya, ada orang yang sholat, ada orang yang tidak sholat. Allah inginkan semua orang beriman secara iradah syar'iyah. Namun faktanya, ada orang yang beriman, ada orang kufur. Kemudian, ad-dal. Yang keempat, annal iradatal kauniyata amatun fi kulli syai'in. Iradah kauniyah itu berlaku secara umum pada segala sesuatu, seluruh makhluknya. Wal iradatu di wal iradata ad-diniyata asy-syar'iyyata khassatun bil umur asy-syar'iyyah. Sedangkan iradah diniyah atau iradah syar'iyyah ini khusus pada perkara-perkara syar'i. Iradah kauniyah berlaku untuk seluruh makhluk. Ketika Allah ciptakan surga neraka itu iradah kauniyah. Allah jadikan surga neraka itu kekal, itu iradah kauniyah. Allah ciptakan malaikat, itu iradah kauniyah. Allah jadikan malaikat itu macam-macam tugasnya, itu iradah kauniyah. Allah jadikan di akhirat ada mizan, ada haud, ada mahsyar, ada mauqif, itu juga iradah kauniyah. Allah jadikan di bumi ada matahari, ada bulan, ada manusia. Manusia bisa hidup, ada tumbuhan, tumbuhan bisa hidup, itu iradah kauniyah. Berlaku untuk seluruh makhluk. Jadi iradah kauniyah berlaku seluruh makhluk. Sedangkan iradah syariah hanya terbatas pada perkara-perkara syar'i. Wa tajtami'u hatani al-iradatani fi ta'atin muta'ina wa imanil mu'minina. Dan dua iradah ini terjadi sekaligus pada orang yang melakukan ketaatan dan orang yang beriman. Orang yang melakukan ketaatan, misalnya orang yang sholat. Ketika ada orang sholat, maka ini dia bisa sholat, bisa terjadi perbuatan sholat karena iradah kauniyah. Nah, ketika orang ini melakukan sholat karena mengharap pahala dari Allah, maka dia mengikuti keinginan Allah secara syar'i. Mengikuti keinginan Allah secara iradah syar'iyah. Maka dua-duanya ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah. Ketika ada orang beriman, orang masuk Islam, maka masuk Islamnya dia karena ketetapan Allah, karena ketetapan Allah secara kauni. Terjadinya dia masuk Islam, ketetapan Allah secara kauni. Dan ketika dia masuk Islam, dia mengimani Allah dan Rasulnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengikuti keinginan Allah secara syar'i. Ketika ada orang beriman, maka itu terjadi iradah kauniyah dan juga terjadi iradah syar'iyah. Wa tanfaridul kauniyatu fi kufril kafirina wa ma'siyatil 'asina. Sedangkan iradah kauniyah hanya terjadi sendirian, tanfaridu terjadi sendirian dalam fenomena kufurnya orang yang kafir dan maksiatnya orang yang bermaksiat. Ketika ada orang kufur, orang melakukan kekufuran, maka terjadinya kekufuran itu karena Allah tetapkan secara kauni. Ya, Allah tetapkan secara kauni. Tidak ada yang lepas dari kehendak Allah secara kauni. Terjadinya kekufuran ya karena tidak lepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah Allah inginkan secara syar'i? Apakah Allah cintai? Jawabannya tidak. Ya, tidak ada iradah syar'iyah, hanya ada iradah kauniyah. Demikian juga orang bermaksiat. Ada orang melakukan zina misalnya. Maka terjadinya zina itu karena ketetapan Allah secara kauni. Tidak ada yang lepas dari ketetapan Allah. Ya, kalau Allah tidak inginkan, tidak terjadi itu zina. Karena Allah inginkan terjadi, terjadi. Namun apakah Allah cintai? Jawabannya tidak. Apakah Allah inginkan secara syar'i? Jawabannya tidak. Maka ketika ada orang berzina, itu hanya ada iradah kauniyah. Ya, berarti di sini cuma ada 4 ya. 4 perbedaan. Tadi saya katakan 5. Ya. Yang benar 4. Kemudian Ibnu Qudamah ya, di matan mengatakan wala yakhruju syai'un an masyiatihi. Dan tidak ada sesuatu yang keluar dari kehendak Allah. Tidak ada yang lepas dari kehendak Allah. Walaysa fil alami syai'un yakhruju an taqdirihi. Tidak ada satupun makhluk di alam semesta ini, baik alam langit, alam bumi dan di antara keduanya, tidak ada satupun yang keluar dari takdir Allah. Kita baca catatan kaki nomor 1 halaman 45. Syekh Abdullah Al-Qusair mengatakan, "Masyiatullah Ta'ala nafidhatun ay madiyatun la radda laha wa la sadd." Kehendak Allah itu pasti terjadi. Ay madiyatun, pasti akan diterapkan. Terjadi. Tidak bisa ditolak dan tidak bisa disimpangkan, dipalingkan. Famasya Allahu kana. Maka apa-apa yang Allah kehendaki, ya, sya'a secara masyiah, secara kauni, maka kana pasti akan terjadi. Wa illam yasha al-khalqu. Walaupun si makhluk tidak menginginkannya. Wa ma sya al-khalqu illam yasha lam yakun. Sedangkan apa-apa yang dikehendaki oleh makhluk, kalau Allah tidak inginkan, maka tidak terjadi. Wa qad dalla ala hadhihi al-martabati. Dalil atas keyakinan tersebut adalah yang pertama Al-Qur'an. Ya, al-alif Al-Qur'anu. Kama qala ta'ala. Allah ta'ala berfirman, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Dan kalian tidak akan memiliki keinginan kecuali Allah inginkan itu terjadi. Allah Rabbul Alamin. Allah Rabb semesta alam. Surat At-Takwir ayat 29. Qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, wa yaf'alullahu ma yasha', dan Allah maha melakukan apa yang Allah kehendaki. Surat Ibrahim ayat 27. Maka dua ayat ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu itu atas kehendak Allah. Dan manusia walaupun menginginkan sesuatu, ketika Allah tidak inginkan, maka tidak akan terjadi. Alba as-sunnatu, dalil dari as-sunnah. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih, ma syaa Allahu kana wa lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah inginkan pasti terjadi, dan apa-apa yang Allah tidak inginkan tidak akan terjadi. Yang ketiga, al-jim, ijma'ul nabiyyina wal mursalina al-mutaqaddimina alaihim as-salatu wassalamu. Kesepakatan para nabi dan para rasul terdahulu, semoga rahmat dan keselamatan dilimpahkan atas mereka. Min awalihim ila akhirihim, mulai sejak nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir. Ala hadhil martabati, mereka semua meyakini keyakinan tersebut. Bahwasanya Allah Ta'ala ketika menginginkan sesuatu pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah inginkan tidak mungkin terjadi. Yang keempat, ad-dal, ijma'ul muslimina min awalihim ila akhirihim. Ijma' kaum muslimin, maksudnya ijma' para ulama dari awal hingga akhirnya, artinya semuanya. Ala anna ma syaa Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Bahwasanya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Kemudian yang kelima, al-ha, jami'ul kutubi al-munazzalati min indillahi al-musbitatun lihadhihi al-martabati. Semua kitab-kitab yang Allah turunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala semuanya menetapkan keyakinan ini. Kemudian yang keenam, al-waw, wa dallat ala hadhihi al-martabati al-fitratu sahihatu allati fatarallahu 'alayha al-khalqa. Keyakinan ini juga ditunjukkan oleh fitrah yang lurus, fitrah yang bersih yang Allah tanamkan kepada makhluk, yang Allah tanamkan kepada manusia. Artinya manusia yang masih lurus fitrahnya, maka dia akan meyakini bahwasanya segala sesuatu itu pasti atas takdir Allah. Apa yang Allah inginkan pasti terjadi, dan Allah ketika Allah tidak inginkan sesuatu tidak akan terjadi. Kemudian yang ke 7, az-zai, wa syahidat bidzalika adillatul uquli wal ayani. Keyakinan ini juga ditunjukkan oleh akal dan juga realita. Oleh salihadin idza qada syai'an wa sya'ahu ayakuna. Maka tidak ada seorang pun ketika dia menetapkan sesuatu atau menginginkan sesuatu kemudian pasti selalu terjadi. Tidak ada satu orang pun di dunia ini ketika dia inginkan sesuatu pasti selalu terjadi terus. Terus-terusan langsung terjadi. Illallah wahdah. Tidak ada yang demikian kecuali Allah semata. Tidak ada satu pihak pun yang kalau menginginkan sesuatu pasti terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ketika Allah ingin menetapkan sesuatu, maka Allah akan mengatakan kun. Ya, Allah mengatakan terjadilah, fayakunu, maka terjadilah. Surat Al Imran ayat 47. Fahuwa subhanahu wahdahu alladzi masya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Maka dialah Allah satu-satunya yang ketika menginginkan sesuatu pasti terjadi, dan ketika Allah tidak inginkan pasti tidak terjadi. Ya, 7 poin ini perlu kita pahami dengan baik, ya, dan kita ingat-ingat dan kita camkan dengan baik, karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang berkeyakinan bahwasanya ada perkara-perkara yang di luar takdir Allah, di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya pemahaman Qadariyah yang mereka mengatakan kejadian-kejadian itu bukan karena takdir Allah, bukan karena perbuatan Allah, namun karena perbuatan si manusia, perbuatan kita sendiri. Mereka mengatakan kalau ada orang berbuat ketaatan, berbuat ibadah, yaitu karena si manusia itu sendiri. Kalau si manusia ini melakukan maksiat, ya, melakukan kekufuran, ya karena si manusia itu sendiri, bukan karena perbuatan Allah, bukan karena ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Konsekuensinya mereka mengatakan bahwasanya apa yang akan kita lakukan nanti Allah nggak tahu. Ya, apakah nanti kita akan maksiat atau kita akan taat? Besok pagi kita akan maksiat ataukah kita akan taat? Allah nggak tahu. Itu tergantung kita sendiri, tergantung si manusia itu sendiri. Itu kata orang-orang Qadariyah. Maka ini adalah keyakinan yang batil, akidah yang sesat. Karena bertentangan dengan 7 dalil tadi yang telah disampaikan di sini. Kemudian Ibnu Qudamah mengatakan wa la yasduru illa an tadbirihi. Dan tidak ada kejadian satupun yang terjadi kecuali itu di bawah pengelolaan Allah, di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Walamahida anil qadari al-makduri, dan tidak ada yang bisa lolos dari takdir yang telah Allah tetapkan. Tidak ada orang yang ya Allah tetapkan mati umur 35 kemudian lolos dari maut sehingga matinya umur 60, tidak ada. Atau tidak ada orang yang Allah tetapkan umurnya 60 tahun kemudian karena dibunuh atau bunuh diri atau disantet matinya umur 35 misalnya. Ini tidak ada seperti itu. Kalau dia matinya umur 35, ya karena Allah tetapkan. Dia matinya umur segitu, 35. Baik karena bunuh diri, baik karena dibunuh, baik karena disantet, atau karena sebab-sebab kematian yang lain. Ya, untuk memahami masalah takdir ini, kita baca penjelasan Syekh Abdullah Al-Qusayr. Beliau mengatakan, di catatan kaki nomor 1, halaman 46. Takdir Allah Ta'ala anwa'un. Takdir Allah ada beberapa macam. Al-awwalu yang pertama, at-taqdirul syamilu. Takdir secara menyeluruh, takdir secara umum. Li jami'il makhluqati, berlaku kepada semua makhluk. Bima'na anna Allah Ta'ala alimaha bi'ilmihi al-muhiti bi kulli syai'in. Maksudnya yaitu Allah Ta'ala mengetahui semua takdir tersebut dengan ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Wa katabaha fil kitabil ladzi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dan Allah telah mencatatnya dalam sebuah kitab yang tidak melewatkan suatu hal yang kecil maupun yang besar kecuali telah tercatat, terhitung. Wa sya'aha bimasyiatihi annafidhati. Dan semua kejadian tersebut, semua takdir tersebut adalah telah Allah inginkan ya, untuk terjadinya. Ini semua atas keinginan Allah. Wa khalaqaha biqudratihi, dan Allah ciptakan kejadiannya dengan kekuasaan Allah. Fa jami'ul hawadithi waqi'atun bimasyiatihi annafidhati. Maka semua kejadian-kejadian dari awal dunia sampai akhir dunia itu semua terjadi atas kehendak Allah. Allati la yarudduha syai'un, yang tidak bisa ditolak oleh apapun. Wa makhluqatun biqudratihi at-tammati. Dan semua kejadian tersebut adalah makhluk. Kejadian Allah takdirkan terjadi, semua peristiwa-peristiwa, baik makhluknya dan juga perbuatannya, itu semua adalah makhluk. Ya Allah ciptakan dengan kekuasaannya yang sempurna. Allati la yu'jizuha syai'un, yang tidak ada satupun yang mampu melemahkan Allah, sehingga Allah tidak memiliki kudrah. Famasyallahu minha kana wa ma lam yasha lam yakun. Maka apa yang Allah inginkan pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah inginkan tidak akan terjadi. Qala ta'ala, Allah Ta'ala firman, wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Ya. Sudah kita terjemahkan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala firman, illa an yasha rabbi syai'a. Kecuali kalau Allah inginkan Kecuali kalau Rabku, yaitu Allah, inginkan sesuatu itu terjadi. Baru terjadi. Surat Al-An'am ayat 80. Maka yang pertama, takdir secara umum. Dari awal dunia sampai akhir dunia. Athani, takdir jenis kedua adalah at-takdirul umri. Wal muradu bihi maksudnya adalah rizqul abdi wa amaluhu ajaluhu wa sa'adatuhu wa syaqawatuhu. Takdir umri maksudnya adalah takdir yang terkait dengan rezeki seorang hamba, amalan dia, ajalnya dia, bahagia atau tidaknya dia. Ini takdir per orang. Ya, takdir per orang dari mulai awal hidupnya sampai matinya dia. Min adillatihi qawluhu ta'ala, di antara dalil adanya takdir umri ini, firman Allah Ta'ala, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah menghapuskan apa yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki. Wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah ada ummul kitab. Ada kitab catatan takdir. Surat Ar-Ra'du ayat 39. Maka bagi orang per orang ada takdir yang Allah hapus, bukan Allah tetapkan. Oleh Allah tetapkan dan Allah hapus. Ini takdir per orang. Wa masabata fi sahihaini min hadits Ibnu Mas'udin wa fihi. Demikian juga dalam hadis yang sahih, terdapat dalam sahihain dari hadisnya Ibnu Mas'ud. Di dalam hadis tersebut terdapat qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Tsumma yursilu ilaihi al-malaka fa yu'maru bi arba'i kalimat." Kepada janin yang ada dalam perut ibunya, Allah utus kepadanya seorang malaikat. Allah utus satu malaikat. Kemudian Allah perintahkan dia untuk menetapkan empat perkara. Yu'maru bi arba'i kalimatin. Yang pertama, bikat bi rizqi. Allah perintahkan untuk menetapkan rizqinya. Wa ajalihi, ajalnya. Wa amalihi, amalannya. Wa syaqiyun aw sa'idun. Dan yang keempat, tentang apakah dia akan bahagia ataukah akan sengsara. Ya, syaqi, sengsara, sa'id, bahagia. Maka ini takdir per orang, takdir umri. Salitho yang ketiga, takdirus sanawi. Disebut juga dengan takdir per tahun. Wa huwa ma yahdutu fis sanati. Yaitu takdir yang terkait dengan apa yang terjadi per tahun. Wa daliluhu qawluhu ta'ala fi lailatul qadari. Dan dalilnya, dalil tentang adanya takdir sanawi ini adalah firman Allah Ta'ala tentang lailatul qadar. Allah Ta'ala katakan, fiha yufraku kullu amrin hakimin. Di malam itu dibagi-bagi. Kullu amrin, segala perkara, segala ketetapan yang hakim, yang sudah pasti bijaksana. Ketetapan Allah yang pasti bijaksana. Surat Ad-Dukhan ayat keempat. Ya, maka Allah katakan, di malam Lailatul Qadar itu ditetapkan takdir per tahun. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, yuktabu min ummil kitabi fi lailatul qadari ma huwa kainun fis sanati min alkhair wasyarr. Ditulis dalam kitab catatan takdir, ya, yang itu terjadi di malam Lailatul Qadar, ditulislah semua yang terjadi dalam rentang waktu satu tahun, baik itu perkara yang baik maupun perkara yang buruk. Wal arzaqi wal ajali, demikian juga masalah rezeki dan masalah ajal. Hatta al hujjaju yahujju fulanun wa fulanun, sampai-sampai ditulis siapa saja yang akan berhaji di tahun tersebut. Bahwasanya si fulan akan haji, si fulan akan haji. Ini tafsiran dari Ibnu Abbas. Wa qala al Hasan wa Mujahid wa Qatadatu. Kemudian tafsiran dari Al Hasan Al Basri, Mujahid dan juga Qatadah. Mereka mengatakan yubramu, ditetapkan di fi lailatul qadari, di malam lailatul qadar, fi syahri ramadhana, di bulan Ramadan, kullu ajalin wa amalin wa khalqin wa rizqin. Ditetapkan semua ajal, semua amalan, semua penciptaan dan semua rezeki. Wa ma yakunu fi tilka sanati, dan semua yang terjadi di tahun tersebut. Ar-Rabi'u, takdir yang keempat adalah at-taqdirul yaumi, takdir harian. Wa daliluhu, dalil adanya takdir harian. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap harinya Allah ta'ala fi sya'ni mengurus sesuatu. Surat Ar-Rahman ayat 29. Wa dhakar al-hakimu fi mustadrakihi fi hadithi Abi Hamzah al-Thumali an Sa'id ibn Hayadara an ibn Abbasin. Disebutkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya dari hadis Abu Hamzah al-Thumali dari Sa'id bin Haydar dari Ibn Abbas. Anna mimma khalaqallahu lawhan mahfuzan min duratin bayda'a. Bahwasanya Allah Ta'ala menciptakan lahul mahfud dari mutiara yang berwarna putih. Dafatahu min yakutin hamra'a. Yang lembaran-lembarannya dari yakut. Yakut itu batu rubi. Min yakutati. Min yakutatin hamra'a. Dari batu-batu yakut. Batu-batu rubi yang berwarna merah. Qalamuhu nurun, penanya dari cahaya. Wa kitabuhu nurun, dan kitabnya, bukunya juga dari cahaya. Wa irduhu ma baina as-sama'i wal ardi, luasnya itu sepanjang langit dan bumi. Yanduru fihi kulla yawmin 360 nazratan aw marratan. Ya Allah Ta'ala setiap hari melihat kepada kitab tersebut sebanyak 360 kali. Fa fi kulli nazratin minha yakhluqu wa yuhyi wa yumitu. Setiap kali Allah memandang kitab tersebut, Allah melihat kitab tersebut, maka ketika itulah Allah menciptakan, menghidupkan dan mematikan. Wa yu'izzu wa yudhillu. Allah memuliakan makhluknya dan Allah merendahkan di antara makhluknya. Wa yaf'alu ma yasha, dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Wadzalika qauluhu ta'ala, itulah yang dimaksud dalam firman Allah Ta'ala, kullu yawmin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah melakukan sesuatu. Artinya Allah setiap hari melakukan sesuatu, sesuatu di sini menghidupkan, menciptakan, mematikan, memberi rezeki, ya, memberikan dan melakukan apa yang Allah ingin lakukan. Dan ini kata Allah, kullu yawmin, setiap hari. Wa qala al-mufassiruna, dan para ulama tafsir rahimahumullah mengatakan, yujibu da'iyan, maksudnya perkara-perkara yang Allah lakukan setiap hari adalah yujibu da'iyan, menjawab doa-doa. Wa yufukku 'aniyan ay asiran, Allah membebaskan orang-orang yang ditahan, yang tersandra. Wa yu'ti sa'ilan, dan Allah memberikan orang-orang yang meminta kepadanya. Wa yaghfiru dzanban, dan Allah mengampuni dosa. Ila ma la yusa min af'alihi wa ihdatsihi fi khalqihi, dan perbuatan-perbuatan dan kejadian-kejadian yang terjadi pada makhluk yang la yusa, yang tidak terhitung. Fa taqdirul yaumi tafsilun min al hawli, maka takdir yaumi, takdir harian, ini merupakan rincian dari takdir hawli. Takdir hawli sama dengan takdir sanawi, takdir tahunan. Wal-hawliyu tafsilun min at-taqdiril umri, dan takdir tahunan merupakan rincian dari takdir umri, takdir seumur hidup pada seseorang. Wal-umriyu tafsilun min at-taqdiril umril awwali yawma akhdil mithaqi, dan takdir umri merupakan tafsil rincian dari takdir umri yang awal, ketika Allah Ta'ala mengambil perjanjian dari seluruh makhluk. Itu ketika sebelum manusia dalam bentuk rahim. Sebelum menjadi janin dalam rahim. Ya. Seluruh makhluk disebutkan dalam hadis bahwasanya sebelum menjadi janin mereka semua sudah Allah ciptakan, sudah ada, dan Allah mengambil perjanjian dari mereka. Maka takdir umri ketika manusia itu lahir sampai mati merupakan tafsil rincian dari takdir umri yang awal yang ditetapkan sebelum dia lahir. وهو تفصيل من التقدير الأزلي الذي خطه القلم في الإمام المبين. Dan takdir umri yang awal ini merupakan rincian dari takdir azali. Takdir yang Allah tetapkan sejak awal, paling awal, sebelum Allah ciptakan makhluk. Yang dicatat oleh Al-Qalam, yang dicatat oleh pena catatan takdir, fil imamil mubin, dalam lauhul mahfud. Wal imamul mubin huwa min ilmillahi azza wa jalla. Dan yang dimaksud dengan imamul mubin adalah takdir yang ada dalam ilmu Allah Azza wa Jalla. Itu takdir yang ada dalam lauhul mahfud. Maka ini korelasi di antara jenis-jenis takdir tersebut. Wakadzalika muntahal maqadiri fi akhiratiha ila ilmillahi Azza wa Jalla. Demikianlah semua takdir-takdir di akhirnya akan kembali kepada ilmu Allah Azza wa Jalla. Tantahatil awailu ila awaliyatihi. Maka takdir yang awal-awal kembalinya ke Allah juga. Wantahatil awakhiru ila akhirat ila akhiratihi ila akhriyatihi. Dan takdir-takdir manusia di akhirnya, takdir setelah takdir sanawi dan seterusnya, itu juga akan kembali kepada Allah juga. Allah sudah ketahui juga akhirnya. Allah sudah ketahui awal dan akhirnya. Dzalika li anna ila rabbikal muntaha. Yang demikian itu karena Allah Ta'ala katakan, kepada Rabbulah, kepada Allah lah semua akan kembali, semua akan berakhir. Surat An-Najm ayat 42. Demikian yang bisa kita baca. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.